kesehatan negara harus ciptakan pekerjaan negara harus adil tidak memihak itulah tugas negara itulah gunanya negara kita bersandar dan berharap. Kenapa tidak orang kita kaya raya, baik alamnya maupun manusianya. Dan ini sejak bayi, hanya saja kita tak pandai mengolahnya. Oleh karena itu, bebaskan biaya pendidikan, biar kita pandai mengarungi samudra hidup, biar kita tak mudah dibodohi. Hanya di surga, di dunia pun bisa. Negara, negara, negara harus begitu. Kalau tidak, bubarkan saja. Atau adukan pada sang sepi. Negara harus berikan rasa aman. Negara harus hormati setiap keyakinan. Negara harus bersahabat. Kita bersandar dan berharap. Negara harus seperti itu, bukan hanya di surga, di dunia pun bisa. Negara, negara, negara harus begitu, kalau tidak.